Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang begitu semangatnya kami menuntut ilmu, akan tetapi mengapa kami tidak semangat untuk berdakwah? Terkadang katanya kurang terenyuh melihat kemaksiatan di sekitar. Apakah menuntut ilmu kami itu karena hawa nafsu atau bagaimana? Mohon penjelasannya dari Bu ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian ilmu yang bermanfaat. Ada orang bersemangat menuntut ilmu, tapi kalau tidak bersemangat berdakwah. Memang kalau kita ingin membuat peningkatan itu, harus ada kesinambungan. Mungkin dari Anda bodoh, maka bagaimana Anda akan mulia dengan menuntut ilmu? Dan setelah Anda menuntut ilmu, untuk diri Anda sendiri paling tidak. Setelah itu agar meningkat lagi, sampaikan ilmu kepada orang lain. Kalau Anda cukup menuntut ilmu dan Anda amalkan untuk diri Anda sendiri, Anda selamat untuk diri Anda sendiri, tapi kemuliaan belum. Kalau ada Anda katakan bahasanya, apakah kok Anda tidak semangat berdakwah? Itu apa karena Anda tidak punya kecemburuan kepada kiri kanan kita? Mungkin iya. Dan bagus itu, harus koreksi diri. Kenapa aku kok tidak bersemangat? Kenapa di kiri kananku banyak kemaksiatan, aku kok enak-enak saja? Dan juga banyak hal ya, orang tidak bisa maju di masyarakat, punya ilmu, ada banyak hal. Kalau kita tahu kendala, di dalam dakwah kita ada satu pengajian, satu kali pertemuan atau dua kali tentang motivasi dakwah, di antaranya kami sebutkan bahwa kendala orang berjuang dan berdakwah itu ada dua. Yang pertama, tawadhu yang tidak pada tempatnya. Tawadhu yang tidak pada tempatnya itu biasanya, sebetulnya dia sih punya ilmu, cuman disuruh berkiprah dia ngomong gak enak, masih ada kiai sepuh, masih ada ini tawadhu yang tidak pada tempatnya. Dan kalau ada orang kayak begini itu bisa berbahaya, sebab diem-diem hatinya bisa ngomong, aduh kapan mati kiai sepuh, biar saya gantian nanti. Bukan begitu caranya. Langsung bismillah minta izin kiai, kiai sepuh, saya pemuda yang baru nuntut ilmu di pondok, tolong bawa saya, bagaimana arahkan saya. Baru ini. Kemudian sebabnya orang tidak maju lagi ini. Yang kedua, ini juga sebab. Maka tidak boleh serta-merta disalahkan si penuntut ilmu itu, tidak. Penyakit yang kedua itu ada di masyarakat ini, kalau ada orang mau nongol dipentung sama yang lainnya. Ada orang mau nongol dipentung. Ini berbahaya. Sehingga ustadz-ustadz muda itu pada ketakutan dipentungi sama yang tua. Ini kemarin suara macam mana? Nah ini, waduh, akhirnya takut. Menjadi tidak berkembang dakwah. Nah, kalau ada seorang pemuda yang tidak mau berjuang padahal punya ilmu, mungkin sebabnya karena ini. Kalau penyakit ini sudah dihilangkan, bakal bisa. Tawaduk, tapi pada tempatnya. Sama kiai sepuh, cium tangan, tidak apa-apa. Ayo, cium tangan. Tapi kalau urusan dakwah, sudah diizinkan sama Rasulullah. Tidak ada istilahnya, saya dakwah ini kok belum dapat izin dari dakwah, kok perlu izin. Apa punya ilmu, sudah langsung punya kewajiban berdakwah. Dia usah nunggu izin si A, si B. Dakwah di mana saja? Bumi Allah dakwah itu semuanya. Ya ini. Ya Allah, saya izin ke sana harus izin siapa? Baik. Ini tidak perlu pakai izin-izin berdakwah itu. Akan tetapi Anda sebagai orang, memang ada sebagian orang harus pakai aturan. Misalnya di sebuah tempat harus pakai izin. Kenapa? Urusan akidah. Biasanya ada akidah sesat kalau masuk, ya enggak boleh dong. Izinnya bukan karena izinnya, tapi karena sesuatu itu boleh atau tidaknya karena akidah. Sebab kan sekarang akidah gado-gado juga banyak. Yang ngaku nabi juga ada, yang begini ada, yang macam-macam ada. Lah kalau mereka asas dakwah, mengatakan dakwah lalu kita biarkan, kita yang dungu, enggak dakwah namanya. Justru dakwah kita ini akidah sesat, jangan boleh masuk. Akidah sesat jangan boleh masuk. Tidak boleh masuk ke masjid. Lah ini bukan urusan ngiri tadi, kadang-kadang satu pondok, ini keren-keren tuh. Satu manhaj, satu akidah. Sama-sama akidah, yang disunnati wal jamaati, syairati, ya sama, keren-keren. Nah jadi, kita menemukan kayak begini ini, maka kami selama ini berkeinginan sekali kalau ketemu dengan para alumni-alumni pondok, kumpul yuk, nanti kita kasih motivasi, kasih semangat untuk bangkit lagi. Sehingga waktu kita memberi nama pesantren kita dengan pengembangan, lembaga pengembangan dakwah al-bahja itu, kami mengharap barangkali ada alumni-alumni, cobalah mampir saja di pondok seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Insya Allah nanti akan kita suntik untuk motivasi dakwah itu, agar semua berjuang. Jadi itulah prinsip. Jadi kalau kita bisa memacu orang, ya lumayan dia berdakwah, kita dapat pahala kan. Nggak usah ngajar dari kecil, tiba-tiba dia ayo tidur. Dan ternyata banyak, ada orang mondok 15 tahun. Kadang-kadang kita kalau ngasih motivasi itu nyelkit. Tapi nyelkit yang insya Allah tidak bikin sakit. Kadang-kadang kita, ini ya Ustaz, 10 tahun mondok tidak bisa ngajar fasolatan. Kasian bener nih jago meliwat. Gitu. Mondok 15 tahun pulang ke rumah tidak mau ngajar apa-apa. Masa ngajar fasolatan nggak bisa bu? Babul wudu nggak ngerti? Yang dibutuhkan umat babul wudu, farwaid yang berat-berat, sesat-sesat. Yang dibutuhkan adalah arkan wudu, burudul wudu, burudul wudu, arkanus salat, itu saja. Bagaimana yang benar itu, akhlak ini halal. Ya kok 10 tahun gak bisa ngajar? Gimana Ustaz? Ya, kadang-kadang ya ketawa itu Ustaz-Ustaznya itu. Iya benar. 10 tahun mondok kok gak bisa ngajar fasolatan. Dipikir dakwah itu apa? Dakwah itu adalah berikan kepada umat apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Nah ini, apa yang mereka butuhkan? Ilmu fasolatan. Biarpun misalnya sudah belajar fikih perbandingan, gak perlu diajarkan, orang tambah pusing nanti. Menurut madhab Malik ini adalah begini, madhab Hanafi sini, madhab Syafi'i begini, madhab Imam Hambal. Ustaz, saya mau pulang, pusing. Jadi apa yang kita berikan kepada umat, apa yang mereka butuhkan. Ini saja mulai dari dulu. Omongannya ini, karena yang dibutuhkan umat ini. Ilmu mantek, pusing orang. Alfiyah ibn Malik, saya kan hafal Alfiyah ibn Malik, masa saya ngajar Jurumiyah sama Safinah. Loh, bab sombong ini. Biarpun engkau belajar Alfiyah ibn Malik, hafal dari belakang. Kalau ada orang hafal Alfiyah ibn Malik dari belakang, biarpun engkau hafal dari belakang, tetap yang perlu engkau ajarkan adalah itu loh, bab wudu, bab solatan ini. Jadi tolong bangkit, ayo para ustaz, bangkit, jangan tidur. Dan bakal ditanya oleh Allah. Kalau pertanyaannya tadi, apakah waktu saya menuntut ilmu dengan hawa nafsu, bagus kalau koreksi diri. Semua orang kalau koreksi diri itu bagus. Nah, jadi mungkin seperti itu. Karena waktu menuntut ilmu adalah tidak jelas hawa nafsu. Yang penting saya mondok. Nah, saya ingin jadi kiai gede. Waktu pulang kan tidak langsung jadi kiai ya. Angan-angannya hawa nafsu ya, saya ingin jadi kiai gede. Sampai pulang di rumah, masa saya hafal, saya sudah fatul mu'in, saya sudah minhad, saya sudah alfiyah. Ngajar anak-anak kecil. Akhirnya. Pengennya langsung punya pondok gede. Sementara kiai yang punya pondok gede pun merintis sampai 50 tahun dari mbahnya itu. Lah kita baru pulang langsung punya pondok gede. Lah ini sombong sudah babnya. Jadi berjuang. Yang menilai adalah Allah. Semua yang pernah mondok setahun, dua tahun, tiga tahun, yuk terjun dunia dakwah. Kalau belum semangat nanti nginep di Al-Bahjah selama seminggu, dua minggu nanti dibakar. Diejek terus nanti. Kalau diejek nanti bangkit. Kamu ini sudah bikin, tidak bisa. Ya saya bisa, harus bangkit nanti. Bangun insya Allah. Tidak ada orang yang boleh tidur. Dan kita tuh pengen, sebetulnya ya. Nah penyakit yang dua tadi yang harus Anda hilangkan. Tawaduk yang tidak pada tempatnya. Jangan tawaduk yang tidak pada tempatnya. Anda di kampung Anda biarpun ada kiai sepuh, ada orang gede kayak apa. Oh, tetap. Assalamualaikum, mohon maaf. Dan ketahuilah, kalau ada orang mau maju, jangan sampai Anda pendong. Itu bab hasad dengkinya ulama neraka paling dalam. Waduh, kacau ini bahaya ini. Ini ustaz baru ini kok banyak pengikutnya. Aduh. Pondok ini kok sudah ini. Wah, ini orang baru kemarin sore. Lihat, pendong ini. Inilah hasadaka hasadil ulama. Jadi Anda jangan tawaduk yang tidak pada tempatnya. Yang pertama tawaduk ya. Yang kedua adalah kalau ada orang punya bakat, ayo dipacu. Gak penting kalau dia lebih gede dari Anda, alhamdulillah. Lebih senang kalau ada orang lebih hebat. Anda hebat, tapi ternyata ada orang yang Anda beri pengarahan lebih hebat dari Anda. Enak. Sebab dakwah itu begini loh ya. Ini beban di atas pundak kita. Kalau Anda faham dakwah menyeru kepada umat itu beban, beban di atas pundak kita. Anggap saja ini 30 kilo. Tak taunya ada ustaz yang berustaz. Buya, saya ambil 20 boleh. Enak atau tidak? Enak, diringankan. Alhamdulillah, dikurangi. Lah kalau sudah orang rebutan nih, rebutan jamaah, rebutan santri, ini biasanya niatnya adalah bab fotokopi. Sama jual minyak. Sama uang kantin, uang makan. Ini biasa bermasalah itu nanti ya. Ya bukan urusannya urusan dakwah lagi. Rebutan kok rebutan santri, rebutan jamaah, bermasalah. Ini yang harus kita perhatikan. Biasanya kalau begitu akhirnya eker-ekeran. Dakwahnya Rasulullah pacu orang. Makanya kami himbau para ustaz, para alumni, 4 tahun di pondok bisa hidup. 5 tahun di pondok ayo bangkit. 10 tahun bisa, jangan khawatir. Inilah. Jadi pertanyaannya dia sangat bagus bahasanya, apakah karena waktu menuntut ilmu hawa nafsu? Mungkin iya. Mungkin karena di kiri kanan Anda adalah orang yang suka mendung tadi. Mungkin Anda sendiri orang yang tawaduk tidak pada tempatnya. Mungkin itu semua. Dan mungkin juga hawa nafsu Anda pengen jadi kiai gede. Pengen Anda, mungkin. Jadi sebaik-baik orang itu koreksi agar bangkit. Tapi setelah mendengar kayak begini harus bangkit esok hari. Kalau enggak bangkit, nah kenapa saya sudah dengar pengajian yang cukup nyelekit begitu kok masih belum bangkit? Kan nyelekit ya begitu ya. 5 tahun ini. Apa nyelekit tapi bangkit nanti insyaallah. Memang kami senang kalau ada orang bangkit, kami senang ini ada anak muda. Dan terbukti ini beberapa anak yang mondok ternyata 8 tahun 7 tahun tidak pernah berkiprah. Setelah diarahkan sedikit langsung bisa. Allah. Ini bangkit. Jadikan ilmu yang manfaat. Kalau dulu hawa nafsu tobatnya, sekarang serius berdakwah. Kita perlu tenaga-tenaga. Banyak masjid yang kosong-kosong itu, lihat di kampung-kampung. Dan kalau sudah berdakwah jangan pengin gedenya umat. 2 orang pahalanya sama dengan yang 1000 orang. Bahkan bisa lebih gede 2 orang itu daripada 1000 orang. 1000 orang muncul kebanggaan. Siapa dulu? Habis pahalanya. 2 orang aman, sabar. Astagfirullah. Jadi jangan mikir banyaknya jamaah kalau Anda mengadakan pengajian. Ini termasuk aib pengen besar. Semua kita harus koreksi yang ngomong dan yang lainnya. Itu bisa saja. Bisa saja kalau datang ke majelis taklim yang dilihat tempat parkirnya. Oh banyak mobilnya. Siapa dulu? Habis pahalanya. Innalillahi. Semoga Allah menjaga kita semua. Nah inilah. Maka kalau Anda berjuang jangan melihat banyaknya siapa yang datang. Tapi satu orang yang Anda kasih tahu sama pahalanya. Dengan 1000 orang. Dengan 1 juta orang. Sama. Justru semakin sedikit semakin berat. Kalau ada orang punya jamaah 1000. Ya rak nyantai. Ada hawa nafsunya. Tapi Anda sudah berdakwah 10 tahun diikuti 2 orang dok. Kunda. Hebat nih. Itulah. Jadi ketabahan itu penting. Sehingga perlu juga yang namanya pembekalan yang hati. Untuk penataan hati agar tabah di saat berdakwah, di saat berjuang.